Iya, zaman. Dan dia mansub yauman di situ sebagai tamyiz, nanti ada akan datang bahasa di tempatnya itu. Ya. Contoh yang lain, ya. Sirtu, atau dalam Al-Qur'an disebutkan fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'athah mana? 100. 100 i'rabnya apa? Dzaraf. Iya. Kenapa? Karena ditamyiz dengan am. Ya, amin. Di sini tamyiznya majrur. Ada yang majrur juga. Itu belum pembahasannya. Alhamdulillah di sini, mi'ata i'rabnya apa? Dzaraf. Dzarafnya dzaraf apa? Lihat setelahnya apa? Amin. Apa? Zaman atau makan? Zaman. Ya, jadi mi'a itu mansub sebagai apa? Dzarfu zaman atau naib pengganti dari dzarfu zaman. Ya. Contoh ayat yang lain, lihat. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Salah seorang dari mereka, orang-orang Yahudi, sangat menginginkan seandainya dipanjangkan umurnya hingga 1000 tahun lamanya. Mana di sini dzarfnya yang mansub? Alfa. Alfa itu adad kan, bilangan kan? Dia ditamyizi dengan sanah. Maka dia mansub sebagai apa? Dzarf. Dzarfnya dzarf apa? Lihat sanah. Berarti dzarfu zaman. Contoh, ya? Sanah tahun. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 ayyamin illa ramza. Qala, kata Allah SWT kepada Zakaria, ya Nabi Zakaria, ayatuka, tandanya, tanda bagimu bahwasanya istrimu akan melahirkan seorang anak, bahwasanya engkau tidak bisa berbicara, tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Di sini mana dzarfnya? 3, bentuknya adad. Dia pun jatuh sebagai dzaraf. Kenapa? Karena dia ditamyizi dengan apa? Hah? Dengan ayam. Dan ayam adalah keterangan apa? Keterangan zaman. Ya, tamyiz nanti ada yang mansub, ada yang majrur. Kemudian yang ke-3 berarti ya. Tadi yang pertama yang menggantikan dzaraf apa? Ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan keseluruhan seperti kul, jami' atau sebagian, ba'd atau nisfahu atau thulutsahu, yang dia diidhafahkan kepada apa? Dzaraf, zaman ataupun makanya. Kedua, adad, bilangan yang ditamyizi dengan dzaraf. Iya. Yang dibahas adadnya itu, dia sebagai apa? Dzaraf, ya. Yang ketiga, isyarah. Kata tunjuk, ya. Yang kata tunjuk ini diarahkan kepada zaman ataupun makan. Itu pun dia sebagai dzaraf. Contoh ya. Sumtu apa? Hadzal yauma. Sumtu hadzal yauma. Saya berpuasa di hari ini. Mana dzarafnya? Hadza. Hadza itu. Kalau di i'rab sumtu jelas ya. Fi'lun wa fa'il. Hadza hanya untuk tanbih saja. Isim isyarahnya za. Za itu isim isyarah. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Dzaraf. Dzaraf apa? Hadza al-yawm. Dzaraf zaman. Lihat setelahnya. Al-yawmnya badal. Ingat ya. Kalau ada isim yang ada al-nya yang datang setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal. Al-yawmnya. Kenapa mansub? Karena dia badal dari yang mansub. Maka ikut mansub. Badal sudah belum bahasanya? Sudah. Tuh. Apa enggak? Yasirtu dzalikal mila, saya telah melalui mil tersebut. Satu mil tersebut. Satu mil itu sudah saya lewati. Ya. Mana di sini? Dzalika i'rabnya sebagai apa? Dzarfu apa? Mil. Satu mil itu sudah saya lalui. Hah. Tempat mil ya, satu mil. Satu jarak satu mil sudah saya lewati itu. Berapa dzalika? Makan. Cuma karena dzalika itu isim isyarah, dia mabni, maka i'rabnya mahalli ya. Fi mahalli apa? Nasbin. Ya. Dzarf. Dzarf apa? Dzarful makan atau ala dzarfiyah al-makaniyah, itu lebih bijaknya. Al-mila sebagai apa? Badal. Badal. Paham insyaallah ya. Yang ke udah 3 aja lah. Iya. Ya, kemudian sudah kita lewatkan juga bahwasanya yang namanya dzaraf itu memiliki tempat bergantung. Tempat bergantungnya dzaraf itu apa? Fi'il ini kok misalnya. Jadi dzaraftu